Sekarang banyak orang memikirkan corona virus, tapi berapa banyak yang mengingat Allah dari virus ini? Virus corona sebetulnya tidak berbahaya tanpa izin Allah. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana Maulana ya Maulana. Banyak orang yang stres. Apa definisi stres versi Masjid Istiqlal kita ini? Orang stres adalah karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi, kenapa banyak yang stres? Yang mantap jawabannya hadirin. Kebanyakan berpikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Harusnya setiap mikir jadi zikir. Sekarang banyak orang memikirkan corona virus, tapi berapa banyak yang mengingat Allah dari virus ini? Virus corona sebetulnya tidak berbahaya tanpa izin Allah. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan Yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq. Ada juga Al-Khallaq. Surat Al-Hasyr ayat 24. Ini sering dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Jadi virus apapun bentuknya, termasuk virus corona ini, adalah ciptaan. Jawab hadirin, ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Langit dan bumi ciptaan siapa? Adakah pencipta selain Allah? Adakah yang Allah ciptakan sia-sia? Yang kebetulan? Apakah semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah? Apakah semuanya ada hikmahnya? Jadi kalau mendengar virus, apapun virusnya, bakteri, pohon, apapun yang ada di langit dan di bumi, pikiran kita harus langsung ke Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Virus dengan kita sama atau tidak? Bapak-bapak dengan kambing sama atau tidak? Apa persamaannya? Punya janggut. Ada dua persamaannya bapak dengan kambing. Satu, sama-sama ciptaan Allah. Ada lagi yang kedua persamaannya, sama-sama tidak pesen jadi makhluk. Kalau bapak ini calon kambing, kambing. Virus dengan kita sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak milih. Kita tidak milih jadi orang. Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Al-A'la ayat 2 dan 3. Dialah yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar, ukuran, dan memberi petunjuk. virus tidak pesan jadi virus. Apa pekerjaan virus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih dengan caranya masing-masing. Rajin mana yang bertasbih? Virus atau kita? Jawab, virus. Virus memang bertasbih terus. Kita jarang. Apakah virus corona berbahaya? Virus tidak berbahaya tanpa izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi virus corona tidak memilih siapa yang akan dikenai oleh dia. Yang memilih siapa? Jangan bikin jengkel, hadirin. Jadi yang memilih orang kena virus siapa? Siapa? Allah. Virus corona hanya ciptaan. Ini juga banyak virus di sini. Ini sedikit intermezzo ya. Pernah anak ayam ngobrol, "Mak, kenapa anak manusia semua diberi nama, sedangkan anak ayam namanya sama semua? Anak manusia Asep, Tatang, John, AA dan sebagainya. Kita ayam." Kata ibu ayam begini, "Nah, emang begini. Manusia itu waktu lahir namanya beda-beda. Tapi kalau sudah mati, sama namanya mayit. Semuanya sama. Kalau kita beda. Kita lahirnya sama, kalau udah meninggal beda. Ayam goreng, ayam panggang, ayam geprek. Lalu apa hubungannya dengan corona?" Corona juga dia dikasih nama, ya. Dia tidak pesan corona itu jadi virus. Tidak tahu dia bakal jadi virus. Dia cuma dikehendaki Allah lah tercipta pada zaman saat ini nih. Allah yang menghendaki kebalannya, penyebarannya, droplet katanya ya, pakai ingus, pakai air. Virus yang lain pakai udara. Kalau ini lebih seru lagi, jadi wudu terus, ya kan? Saya juga salaman rada ragu barusan, hadirin. Maaf ya, bukan suudon. Lanjut. Jadi corona, virus corona ciptaan siapa? Milik siapa? Siapa yang menggenggam setiap saat? Apa pekerjaan virus corona? Bertasbih kepada Allah. Apakah bisa virus itu membahayakan tanpa izin Allah? Tidak. Walaupun dekat, Allah tidak izinkan, tidak bahaya. Buktinya di kota Wuhan itu tidak semua kena, benar? Apakah virus corona bisa mematikan orang? Jawab. Bisa atau tidak? Bisa. Kita simak Al-A'raf 34. Ustaz, fadhol baca. Mungkinkah ada orang yang mati oleh virus? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 120 hari kita di rahim ibu sudah beres ditentukan nih ajalnya. Kapan kita mati? Masih ingat rahasia kematian ada 3? 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita akan mati pada waktunya. Kenapa kita mati? Karena sudah tiba saatnya, syariatnya diperintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Kemudian bisa syariat dunianya, apakah kena virus, apakah ketimpa, apakah tertembak, apakah sakit kanker. Masya Allah, itu adalah jalan kematian, bukan penyebab kematian. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.